sebenarnya aku telah kau tinggalkan, namun aku berharap engkau kembali. Maafkanlah kasih, salah langkahku. Ku berjanji tak mungkin terulang lagi. Ku tak ingin cinta yang telah terbina hancur karena emosi. Aku ibarat sebuah perjalanan, dan engkau adalah tujuanku. Seringkali aku coba lupakan semua kenangan, namun mimpi-mimpiku bertemu lagi. Bukalah sekali lagi pintu di hatimu, agar engkau dan aku bersatu lagi. Kemana, dimana, demi untukmu kan ku lakukan itu bisikan hatiku. Langkahku, ku berjanji tak mungkin terulang lagi. Ku tak ingin cinta yang telah terbina hancur karena emosi. Aku ibarat sebuah perjalanan, engkau adalah tujuanku. Seringkali aku coba lupakan semua kenangan, namun mimpi-mimpiku bertemu lagi. Kalah sekali lagi hatimu, agar engkau dan aku bersatu lagi. Kemana, dimana, demi untukmu kan ku lakukan itu bisikan hatiku. Kemana, dimana,